Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma jami'an kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Setiap yang bid'ah adalah sesat meskipun orang-orang melihatnya baik. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Yatada rasuna fima bainahum. Mereka saling mudharasah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalamnya. Illa nazalat alaihim sakinah. Melainkan turunlah kepada mereka sakinah, ketenangan. Wa ghashiyatuhum ar-rahmah. Mereka diliputi kerahmatan. Wa haffathuhum al-malaikah. Begitu juga mereka akan diliputi oleh para malaikat-malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'inda. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan nama-nama kaum tersebut di sisi para malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu tariqan min furujil jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Maka segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita semua jalan menuju surga, yang telah beri taufik kita, memberi kesempatan untuk dapat menghadiri majelis ilmu ini. Qala Yahya ibn Abi Katsir, Yahya bin Abi Katsir mengatakan, la yastata'u 'ilmu bi rahatil jis. Ilmu tidak akan dapat diraih dengan jiwa raga yang santai-santai. Ulama mengatakan, ala ilmu in'aqtaitahu kullaka lam yu'tika illa ba'dha. Ilmu seandainya engkau beri dia, engkau kerahkan seluruh jiwa raga engkau untuk ilmu, seluruh diri engkau, maka itu pun dia belum memberi kepada engkau kecuali sebagian darinya. Maka fakul hati zidni ilma, katakanlah selalu, ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini merupakan majlis yang keempat dari daurah tajwid daurah aqidah. Kita masih bersama kitab Al-Bidayah fil Aqidah, kitab permulaan dalam aqidah, karya Syekh Wahid bin Abdussalam Bali, salah seorang ulama Mesir. Kemarin kita telah berhenti, kita telah selesai dari empat rukun iman, bukankah begitu? Nah, kita telah membahas iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalamnya ada berapa tawabit? Ada 7 tawabit. Ya, ada 7 parameter. Kemudian iman kepada malaikat ada 3 tawabit. Nah, iman kepada kitab-kitab Allah ada berapa tawabit? Ada 5 parameter, ya. Dan iman kepada Rasul ada 9 tawabit. Nah, hafalkanlah setiap tawabit-tawabit dari setiap rukun iman, sehingga antum bisa nanti mengajarkannya kepada anak antum. Iman kepada Allah, nah, ketahui tauhid rububiyah itu adalah ini. Tauhid uluhiyah adalah ini. Ketahui, nah, pokok kesyirikan itu ada berapa? 9. Ada 9 yang kita pelajari. Nah, ketahuilah bahwasannya tingkatan wahyu itu ada 4. Yang pertama ini dan itu. Nah, ajari anak kita, ibu kita, ini merupakan zakat dari ilmu yang antum ambil. Nah, dibayar kepada keluarga antum, ajarkan adik-adik antum, ajarkan anak-anak antum, keluarga, ibu dan lain sebagainya. Baik. Malam ini kita akan memasuki 2 rukun iman selanjutnya. Insyaallah kita akan mengakhiri kitab ini pada malam hari ini, dan insyaallah kita akan lanjut salah satu usul. Kalau tidak malam ini, maka besok insyaallah ta'ala. Nah, sebelumnya kemarin kita ada permintaan salah seorang ikhwan tentang pertanyaan Isra Mi'raj. Nah, kan, iya, antum ya. Kan. Baik. Jadian yang di Isra Mi'raj, afan, mungkin kita tunda dulu untuk menyebutkan membacakan hadis panjang ini. Karena hadis tersebut panjang, di permulaan kendaraan beliau datang yaitu Burak, sampai beliau turun ke Madinah. Yang dipertanyakan kemarin adalah terjadinya tawar menawar tentang sholat. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepadanya atau memberikannya sebuah syariat yaitu syariat sholat, diperintahkan kepada beliau untuk memerintahkan umatnya mendirikan 50 sholat dalam satu hari satu malam. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun menemui Musa Alaihissalam yang kebetulan tepat di bawah beliau. Nah, Musa Alaihissalam. Kemudian Musa mengatakan, apa yang diperintahkan Tuhanmu kepadamu? Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepadaku 50 solat sehari semalam. Kemudian Musa mengatakan, pergilah minta keringanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena umatmu tidak akan sanggup. Aku sudah mencobanya kepada Bani Israel. Maka pergilah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Azza Wajalla untuk minta keringanan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan 5 salat. Lalu Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun kembali menemui Musa. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan dan diceritakan. Kemudian Musa kembali mengatakan, "Kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan. Sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup." Kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali lagi untuk meminta keringanan. Sampai Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dalam sehari semalam hanya 5 kali salat. 5 kali salat, satu salatnya diberi pahala 10 sehingga sama dengan 50 salat. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun menemui Musa. Kemudian Musa juga berkata lagi, "Pergilah, mintalah keringanan kepada Tuhanmu. Sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup." Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sesungguhnya aku telah kembali kepada Tuhanku dan minta keringanan sampai aku malu." Sampai aku malu selalu minta keringanan. Sehingga salat diwajibkan kepada kita 5 kali dalam 1 hari 1 malam. Apakah itu tawar-menawar? Wallahu'alam. Mungkin yang penjual lebih tahu. Bisa jadi itu tawar-menawar. Nah, apa hukumnya orang yang tidak percaya itu? Nah, apa hukumnya yang tidak percaya dengan hal itu? Maka ini tidak percaya apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan ini, karena ini merupakan hadis sahih dan ini merupakan kisah Isra Mi'raj. Maka Allah taala alam apa hukumnya, saya tidak tahu apakah ini termasuk ke kafir atau fasik atau zindik. Allah alam, saya tidak berani mengatakan. Nah, karena tidak tahu, bukan menyembunyikan. Kita mulai. Al-Iman Bil-Yawmil Akhir. Apa yang dimaksud dengan Al-Yawmil Akhir? Al-Yawmil Akhir, hari kiamat. Hari akhir, maksud hari akhir adalah hari kiamat. Nah, hari kiamat. Kembali kita mengingatkan bahwasannya dalil yang menunjukkan bahwasannya iman kepada hari akhir termasuk pokok keimanan atau rukun iman adalah yang paling masyhur, yaitu hadis Jibril. Al-imanu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Wa tu'mina bil qadari. Yang terakhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, beriman kepada kadar baik itu buruk ataupun baik. Kemudian beriman kepada hari akhir sebagaimana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, memiliki tingkatan, yaitu 2 tingkatan. Tingkatan yang wajib yaitu iman secara global. Maknanya bahwasannya seorang hamba beriman bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia pada hari kiamat untuk perhitungan. Untuk hitung-hitungan, ya. Kita imani itu dengan iman yang kokoh, yang kuat bahwasannya Allah Subhanahu wa taala pasti akan membangkitkan manusia pada hari kiamat untuk perhitungan. Dan bahwasanya setiap orang, setiap individu akan diberi balasan atau diberi ganjaran atas perbuatan yang dia perbuat. Kalau seandainya dia merupakan orang yang muhsin, berbuat baik, maka baginya kebaikan. Kalau seandainya dia termasuk orang yang berbuat kejelekan, berbuat keburukan, maka baginya keburukan. Ini yang harus kita imani, iman secara global, iman yang wajib kita imani, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nanti akan membangkitkan seluruh manusia pada hari kiamat, tujuannya adalah untuk hisab, yaitu perhitungan. Maka setiap orang, setiap individu akan diberi balasan atas perbuatannya. Yang baik akan dibalas dengan yang baik, yang buruk akan dibalas dengan yang buruk. Ini iman kita secara global, iman yang wajib. Adapun lebih daripada itu, yang lebih rinci, maka ini tingkatan yang mustahab. Kadar yang lebih daripada yang wajib tadi, maka ini mustahab, disunnahkan untuk kita mengetahuinya. Akan tetapi kalau tidak mengetahuinya, maka tidak ada apa-apa, tidak masalah. Sayyid. Apa itu yang tingkatan mustahab? Bahwasannya setiap hamba mengimani, meyakini dengan keimanan yang kokoh atas setiap kabar-kabar yang datang kepadanya tentang hari akhir, tentang hari kiamat, baik itu kabar-kabar yang datang dalam Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah SAW yang sahih, seperti kabar tentang Al-Fash, hari pengumpulan, pengumpulan manusia, karena ini termasuk kejadian-kejadian besar yang ada di hari akhir nanti. Kemudian seperti As-Sirat, jembatan yang akan dinaiki orang mukmin nantinya atau semua umat ketika melewati Jahannam, ya, ada Sirat. Kemudian bagaimana keadaan manusia pada hari akhir tersebut. Ini merupakan hal-hal yang rinci, yang mana ini mustahab untuk kita ketahui, untuk kita imani. Ini disebut iman ijmal, iman tafsili, iman yang rinci, tingkatan yang mustahab. Nah, baik, kita masuk ke dhabit iman kepada hari akhir. Ad-dhabitul awal, dhabit yang pertama, alamat as-sa'atul kubra asyrun, tanda-tanda kiamat kubra ada 10. Yang pertama, mana sa'ah? Sa'ah yaitu kiamat. Kenapa disebut sa'ah? Bukankah sa'ah itu jam? Bukankah sa'ah itu jam? Nah, sa'ah artinya adalah jam. Bukan jam, tapi waktu, menunjukkan waktu sejam atau sa'ah, sebentar. Kenapa? Karena waktu terjadinya hari kiamat itu sangatlah sebentar, sangat sebentar, sehingga disebut nama as-sa'ah. Sebut nama as-sa'ah. Baik, apa tadi? Tanda-tanda kiamat kubra ada 10. Yang pertama adalah kemunculan dajjal. Ketika kita sebutkan tanda-tanda kiamat kubra, maka ini berbeda dengan kiamat sughra. Kiamat kubra ini terjadi betul-betul sebelum terjadinya hari akhir. Betul-betul sebelum terjadinya hari kiamat, dekat-dekat mau terjadinya hari kiamat, maka itu disebut tanda-tanda kiamat kubra, kiamat yang benar-benar kiamat nantinya. Adapun seperti yang kita lihat misalnya budak telah melahirkan tuannya seperti yang di hadis Jibril tersebut, atau banyaknya pembunuhan, atau terbelahnya qamar, bulan dan lain sebagainya, ini merupakan tanda-tanda kiamat kecil yang mana sampai sekarang dia akan selalu ada, terjadi. Baik, yang pertama adalah khurujud dajjal, yaitu kemunculan dajjal. Kita sebutkan satu dalil saja atau dua, baik dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Nah, kemunculan dajjal. Dari Huzaifah bin Asid al-Zufari radhiyallahu anhu, bahwasanya dia berkata, Rasulullah SAW tiba, muncul kepada kami, dan kami sedang muzakarah, sedang belajar seperti ini. Kemudian dia berkata, mata dakarun, apa yang kalian muzakarahkan, apa yang kalian sedang perbincangkan, belajari. Maka mereka mengatakan, kami sedang berbincang-bincang atau mempelajari tentang asa, tentang kiamat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, innaha, sesungguhnya kiamat tadi tidak akan terjadi, tidak akan berdiri atau terjadi sampai kalian melihat 10 tanda-tanda. Ini dalil secara umum ya. 10 tanda-tandanya. Itu tanda-tanda kiamat kubur tadi. Yang pertama disebutkan namanya adalah ad-dukhan. Munculnya kabut asap yang tebal. Kemudian ad-dajjal, yaitu dajjal. Ad-dabbah, binatang melata. Wa tulu'a syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari maghrib. Dari maghrib, maghrib itu mana? Barat. Nah, kemudian turunnya Nabi Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ya'juj wa Ma'juj, turunnya Ya'juj atau keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian ada salatul khusuf, ada 3 kerusakan. Kerusakan seperti ini bentuknya adalah zilzalah, bencangan, kemudian bumi menenggelamkannya seperti itu. Itu terjadi pertama di Masyid, yaitu timurnya kota Madinah. Kemudian di Maghrib, baratnya kota Madinah. Kemudian di Jazirah Arab, yang nanti kita akan jelaskan masing-masing. Kemudian akhir itu, yaitu yang ke-10, Narun, ada api yang keluar dari jurang Adnan di Yaman, yang menggiring manusia ke bumi mahsyar nanti di Syam. Rasulullah SAW menyebutkan yang 10 ini, maka wajib kita imani bahwasanya nanti Dajjal akan muncul sebelum adanya hari kiamat. Nah, kemudian Rasulullah SAW juga bersabda yang diriwayatkan oleh Anas bin Anas radhiyallahu anhu, beliau bersabda, tidaklah diutus satu nabi pun kecuali dia memberi peringatan kepada umatnya, memberi peringatan kepada umatnya tentang orang yang picek lagi kazab, pembohong. Ana innahu a'war, diulangi lagi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya orang yang picek dan pembohong adalah dajjal. Rasulullah lagi mengingatkan, menekankan, ala innahu a'war, ketahuilah sesungguhnya dia itu picek, matanya cuma satu. Karena setiap nabi di riwayat lain, setiap nabi memberi ingatan ini, agar tetapi tidak diberitahu bagaimana bentuknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu bentuknya, salah satunya adalah innahu a'war, picek matanya. Wa inna rabbakum laysa bi'a'war, sehingga tidak nanti akan tertipu. Dan sesungguhnya Tuhan kalian, kata Rasulullah SAW, tidaklah bijak. Wa inna baina ainaihi, dan di antara dua matanya tertulis kafir. Tertulis kafir. Terbaca nanti enggak? Mudah-mudahan. Nah, mudah-mudahan dengan keimanan kita, kita dapat membacanya bahwasannya dia dan jahat. La'anahullah. Itu merupakan dalil bahwasannya keluarnya dajjal, munculnya dajjal nanti benar-benar nyata. Bahwasan dia termasuk salah satu tanda kiamat besar, tanda kiamat yang nyata. Kemudian selanjutnya adalah nuzul wa Isa, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Sebagaimana yang kita ketahui, Nabi Isa alaihi salam tidak wafat, akan tetapi kata Allah, bal rafa'ahullah, bal rafa'ahullah, kita baca bal rafa'ahullah, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala angkat dia, Allah subhanahu wa ta'ala angkat Nabi Isa alaihi salam ke langit. Maka disebutkan dalam hadis nuzul Isa, maka kalau seandainya diangkat ke langit, dia akan turun, tidak datang, tapi turun. Turunnya Nabi Isa bin Maryam, yaitu dari langit ke bumi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya nanti akan turun kepada kalian Ibnu Maryam." ibnu Maryam, yaitu Isa alaihi salam. Isa bin Maryam sebagai hakaman muqsito, kata Rasulullah SAW, sebagai penghakiman yang akan nanti menerangkan yang menjadi hakim antara yang hak dan yang batil. Kemudian ila akhir hadis, kepada akhir hadisnya. Kemudian selanjutnya, maka kita imani bahwasanya Nabi Isa nanti akan benar-benar turun. Bukan untuk bukan sebagai nabi terakhir ya, bukan sebagai pelengkap syariatnya, tidak, akan tetapi bahkan menjelaskan bahwasanya syariat kitalah yang hak. Maka dalam riwayat tersebut dilanjutkan, nanti dia akan menghancurkan salib, membunuh babi dan lain sebagainya. Nabi Isa alaihi salam malah nanti akan menjelaskan yang hak dari yang batil. Nah, kemudian selanjutnya adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Ketika mendengar perkataan Ya'juj dan Ma'juj, antum membacanya di mana kira-kira? Di surat Al-Kahfi. Qalu ya dzal qarnaini inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna bil ardh. فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا. Mereka berkata, ketika tadi Rasulullah SAW meminta cerita tentang Zulqarnain, kemudian mereka berkata, wahai Zulqarnain. Zulqarnain artinya orang yang memiliki dua tanduk. Allah Allah, bagaimana bentuknya? Zulqarnain artinya yang memiliki dua tanduk. Wahai Zulqarnain, kata mereka, itu manusia yang dia jumpai di situ, yang dikatakan dalam Al-Quran bahwasanya mereka hampir tidak memahami perkataan. La yakaduna yafqahuna qawla. Mereka berkata, wahai Zulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj mereka itu merusak di muka bumi. Apakah? Maka dapatkah kami? Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran, kemudian kamu menjadikan penyumbat antara kami dan dia, seperti itu. Kami bayar engkau dengan apa itu ya, yang kau suka, membuat sebuah pembayaran, kemudian gantinya adalah engkau membuat hambatan atau sumbatan yang menghambat antara kami dan dia, karena mereka mufsiduna fil ardh, merusak di muka bumi ini. Maka sehingga diberilah penghambat, belum keluar. Kemudian dalil yang lain yang menyatakan bahwasannya Ya'juj dan Ma'juj nanti akan keluar, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anbiya, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wahum min kulli hadabin yansilun. Dan mereka turun dengan sampai ketika dibuka yang pembatas tadi dibuka, maka Ya'juj dan Ma'juj pun keluar. Wahum min kulli hadabin yansilun. Dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Mereka turun dengan cepat, keluar dengan cepat dalam arti kurung. Maka ini merupakan salah satu tanda akan terjadinya kiamat, dengan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Dari Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ya ke dalam Zainab, itu masuk ke dalam kamarnya dengan perasaan yang sedih dan cemas. Sambil berkata, la ilaha illallah. Wailun lil 'arab min syarrin qad iqtarab. Lihat bahasanya Rasul. Dia merupakan orang yang paling fasih. Jangan sampai ada yang mengatakan Rasulullah tidak fasih. Ada yang mengatakan seperti itu. Wailun lil 'arab min syarrin qad iqtarab. Bahasanya. ditutup dengan ba. Walul lil arab, celakalah bagi orang-orang Arab, min syarrin qad iqtarab, dari kejahatan yang telah dekat. Apa maksud perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilanjutkan sama beliau, futihal yaum min rajmi ya'juj wa ma'juj mithlu hadhihi. Telah dibuka hari ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu penyumbat Ya'juj dan Ma'juj tadi, mithlu hadhihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melingkarkan jempol dan telunjuknya. Ya, sudah seperti ini terbukanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih cuma mengingatkan kepada Zainab. Jelas kalau Arab ini dari keburukan yang sudah dekat. Telah dibuka hari ini penyumbat Ya'juj dan Ma'juj itu seperti ini. Telah terbuka segini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari kabar-kabar yang ada di Quran dan Sunnah, kita harus imani, kita harus percaya bahwasanya keluarnya Ya'juj dan Ma'juj merupakan tanda kiamat besar nantinya. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah khuruju ad-dabbah, yaitu keluarnya dabbah, binatang melata. Azan. Foto. Tanda kiamat besar yang keempat adalah khurujud dabbah, keluarnya dabbah. Dabbah adalah binatang melata. Binatang melata. Sebagaimana kita tidak menyebutkan apa namanya sifat-sifat dajjal itu dari rambut sampai kuku, begitu juga kita dabbah tidak kita sifati, tidak kita pelajari sifat-sifatnya bagaimana saja. Kita cuma belajar ringkas, maka kita hanya mengetahui dalilnya apa. Nah, di sini ya. Jadi untuk yang lebih lanjut mungkin bisa jadi untuk ingin tahu itu, maka cari kitab-kitab yang membahas itu. Atau nanti kita adakan daurah selanjutnya. Yang keempat adalah tanda kiamat yang lainnya, yaitu keluarnya dabbah atau binatang melata. Binatang melata ini keluar setelah dajjal keluar, kemudian manusia pun terjadi kerusakan di antara manusia, di antara mereka ada yang menukar agama mereka dan lain sebagainya. Ketika itulah keluar dabbah, binatang melata tadi. Dikatakan oleh Ibnu Katsir bahwasanya dia nanti akan diberi kesanggupan untuk berbicara atas izin Allah Subhanahu wa taala, berbicara, maka dia akan berbicara kepada mukmin ataupun kafir. Kepada mukmin dia akan usap mukanya, kemudian dia terangi, adapun kepada kafir dia akan potong hidungnya. Kan potong hidungnya. Ini perkataan Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil menyatakan bahwasanya nanti dabbah akan keluar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naml, "Wa idza waqa'a al-qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardh tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun." Apabila perkataan telah jatuh atas mereka, maka kami keluarkan kepada mereka dabbah, binatang melata, dari muka bumi. Tukallimuhum, dan dia akan berbicara kepada mereka bahwasannya manusia itu dulu tidak yakin, tidak beriman kepada ayat-ayat kami. Maka dabbah ini tidak seperti dajjal keluar merusak atau membuat fitnah dan sebagainya, akan tapi dia nanti akan menampakkan yang hak. akan menjadi saksi. Nah, surat An-Naml ayat 82. Ketika telah jatuh atas mereka perkataan, yaitu Allah Subhanahu wa taala misalnya telah tetapkan adabah keluar, maka akhrajna lahum dabbah, kami akan keluarkan bagi mereka itu binatang melata dari muka bumi yang akan berbicara kepada mereka. Bahwasanya manusia dulu tidak yakin atau tidak mengimani ayat-ayat kami. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga hal yang kalau seandainya tiga hal tersebut keluar, maka tidak lagi bermanfaat sebuah jiwa, tidak bermanfaat lagi jiwa itu seorang atau seorang atau sebuah. Ya, seorang jiwa tidak akan bermanfaat lagi keimanannya setelah itu. Artinya tidak beriman sebelum keluarnya dakwah tadi, kemudian setelah keluarnya dakwah beriman, tidak bermanfaat lagi imannya. Kalau seandainya tiga hal ini telah keluar, apa itu? Yang pertama adalah keluarnya matahari dari maghrib, terbitnya matahari dari barat. Yang kedua adalah dajjal, ketika keluarnya dajjal tidak bermanfaat lagi keimanan antum setelah keluarnya dajjal. Kemudian dabbatul ardh, yaitu binatang melata yang dari muka bumi tadi. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita bertemu dengan hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa taala menetapkan meneguhkan keimanan kita. Kemudian yang selanjutnya adalah terbitnya matahari dari sebelah barat. Terbitnya matahari dari sebelah barat. Maka seperti yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, ketika matahari telah terbit dari arah barat, sekarang masih arah timur ya. Ketika sudah terbit dari arah barat, maka seorang yang kafir sebelum terbitnya matahari dari barat tadi tidak akan bermanfaat imannya setelah terbitnya matahari dari barat. Tidak bermanfaat imannya. Dalil menyatakan bahwasanya salah satu tanda kiamat itu terbitnya matahari dari barat, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah seperti yang telah berlalu. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu as-sa'ah, tidak akan terjadi kiamat sampai matahari terbit dari maghrib, terbit dari barat. Kemudian yang keenam adalah ad-dukhan, kabut asap. Termasuk tanda kiamat besar yang keenam adalah kabut asap. Ini kabut ini dikirim sebelum datangnya hari kiamat. Sebelum datangnya hari kiamat, ada kabut yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, kabut yang tebal. Kemudian kabut tersebut masuk ke dalam telinganya kaum-kaum kufar. Masuk ke dalam telinganya kaum-kaum kufar. Dan mereka seperti ketika asap masuk ke dalam hidung atau telinga, pendengaran, ya, mereka akan seperti pilek. Katakan itu tafsir Tabari dan tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Tabari dan tafsir Ibnu Katsir. Dalil yang menyatakan bahwasannya nanti sebelum hari kiamat ada dukhan, kabut asap, yaitu surat ad-dukhan sendirinya. Ada surat yang namanya ad-dukhan, yaitu kabut asap. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin." Tunggulah hari di mana langit akan mendatangkan kabut asap yang nyata. Yaghshannas, yang akan meliputi manusia. Hadza azabun alim. Ini merupakan azab yang sedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh adalah khasaf di timur. Saya tetap menterjemahkannya dengan khosab, khosab di timur, yaitu sebagaimana yang telah saya katakan, khosab adalah zilzal, itu bentuk goncangan, kemudian bumi ini menenggelamkan atau menghimpun atau apa namanya itu? Iya, meruntuhkan hal-hal yang di sekitarnya. Itu yang pertama terjadi di masyrik. Salah satunya terjadi di masyrik. Masyrik yaitu timur, tapi bukan daerah timur secara umum, akan tetapi timurnya Madinah Al-Munawwarah. Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, Duha ayat 10-11. Kemudian selanjutnya khosab di Maghrib, yaitu kerusakan di Maghrib, juga Maghribnya Madinah Munawwarah, daerah baratnya Madinah Al-Munawwarah, dan bukan seluruh bagian Maghrib, bukan seluruh bagian barat, begitu juga bukan seluruh bagian timur. Kemudian yang ke-9 adalah hal tersebut terjadi di Jazirah Arab. Terjadi di Jazirah Arab dan bukan seluruh Jazirah Arab itu meliputi yang pertama adalah Makkah, kemudian Madinah, Yamamah, Yaman, yang empat ini disebut Jazirah Arab. Makkah, Madinah, Yamamah, Yaman. Kemudian yang tiga ini seperti yang telah kita sebutkan hadisnya bahwasannya nanti akan ada tiga khasar. Kita ulangi bahwasanya hadis Ummu Salamah mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW mengatakan, nanti saya bunuh ba'di, akan ada setelahku khasafun fil masyrik, ada kerusakan di masyrik timur Madinah Munawwarah, kemudian baratnya Madinah Munawwarah, kemudian di Jazirah Al-Arab. Jazirah Al-Arab. Kemudian Ummu Salamah bertanya, wahai Rasulullah SAW, yuksatu bil abdi wa fihi musalihun, akankah nanti dirusakkan bumi itu sedangkan di dalamnya ada para kaum soleh, ada para solehun? Kemudian Rasulullah SAW berkata, menjawab, idza kana aktsaru ahliha al-khabar, kalaulah seandainya ahlu masyrik al-maghrib dan ahlu jazirah tadi itu kebanyakan orangnya orang yang buruk-buruk, maka Allah Subhanahu wa taala akan rusakkan. Ini merupakan tanda yang Allah kabarkan. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka dia akan laksanakan. Kemudian Ibnu Abdul Malik, saya nukilkan perkataan Ibnu Abdul Malik. Qad wujida al-khasab fi mawadi. Bisa saja nanti khasab, kerusakan itu terjadi di berbagai tempat. Bisa saja terjadi di berbagai tempat. Akan tetapi disebut di dalam hadis 3 tadi sebagai tanda kiamat yang kubra, tanda kiamat yang besar, yaitu karena nanti kerusakannya akan lebih besar nanti di 3 tempat ini, akan lebih tampak di 3 tempat ini. Nah, selanjutnya tanda yang ke-10 adalah narun takhruju min qa'ri Adnan, api yang keluar dari jurang Adnan bil Yaman, itu terletak di Yaman. Tasuqun nasa ila mahsyarihim, yang menggiring manusia ke bumi mahsyar. Api keluar dari jurang Adnan yang terletak di Yaman, yang akan menggiring manusia ke mahsyar, padang mahsyar. Hadis Huzaifah bin Yaman, Huzaifah bin Asid Al-Ghifari yang telah lalu tadi, yang menyebutkan 10 tanda-tanda kiamat tadi. Bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan nanti akan ada 10 tanda kiamat yang telah kita bacakan. Dan di lafaznya ada narun takhruju min qa'ri Adnan tarhalun nas, sebagaimana yang telah kita bacakan, api yang keluar dari jurang Adnan di Yaman, yang akan menggiring manusia di padang mahsyar. Itu merupakan dalil umum bahwasannya terjadinya 10 tanda kiamat besar. Nantinya salah satunya adalah api yang keluar dari jurang Adnan. Nah, itu parameter yang pertama menyebutkan tanda-tanda kiamat besar. kita hafalkan ya. Apa bumi mahsyar? Nah, bumi mahsyar itu terletak di Syam. Di Syam, apa bukan padang mahsyar? Bukan ketika dikumpulkannya manusia pada hari kiamat nanti. Nah. Maka yang pertama adalah kemunculan Dajjal. Bahkan yang kedua adalah turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian keluarnya binatang melata. Yang kelima, terbitnya matahari dari sebelah barat. Kemudian kabut asap. Khasaf di timur, khasaf di barat, khasaf di Jazirah Arab. Kemudian api yang keluar dari jurang Adnan yang akan menggiring manusia di ke bumi mahsyar yaitu Bishar. Nah, nanti tanyakan kepada anaknya atau ajarkan anaknya ini tanda-tanda kiamat besar. Topik yang kedua, parameter yang kedua dalam iman kepada hari akhir adalah mengimani adanya fitnah ujian kubur. Mengimani adanya fitnah ujian kubur. Nanti ketika kita dimatikan, insya Allah semuanya akan mati. Ketika kita mati di dalam kubur, nanti akan terjadi fitnah yang disebut dengan fitnah kubur. Apa itu fitnah? Fitnah adalah ujian dan cobaan. Itu akan terjadi. Kita harus yakin dan imani. Akan tetapi Syekh Wahid Abdul Salam Bali menyebutkan bahwasanya ujian atau fitnah kubur tersebut meliputi dua hal. Artinya tidak sempurna keimanan kita kepada fitnah kubur tadi, adanya fitnah kubur tadi, kecuali dengan mempercayai dua hal, dengan mengimani dua hal tersebut. Yang pertama, mengimani adanya pertanyaan dari dua malaikat Allah. Siapa itu? Munkar dan An-Nakir. Sebagaimana hadis yang disebutkan Rasulullah SAW. Kalau seandainya nanti salah satu di antara kalian masuk ke liang lahat, dikuburkan, akan datang dua malaikat yang hitam. Dikatakan kepada salah satunya, atau disebut salah satunya Munkar, dan satunya lagi disebut An-Nakir. Munkar dan Nakir. Itu yang pertama, bahwasanya nanti akan ditanyai oleh dua malaikat. Apa yang ditanya? Yang ditanya pelajaran kita setelah ini, al-usul as-salasah. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Dalam hadis disebutkan, hadis kita telah bacakan, salah seorang yang disebut Munkar, salah seorang yang disebut Nakir. Masih panjang, kita bacakan. Maka mereka berdua mengatakan, apa yang kamu katakan kepada orang ini, pemuda ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka dia berkata, huwa abdullahi wa rasuluh. Itu maknanya bahwasanya di pertanyaan nanti, man nabiyuka? Siapa nabimu? Apa keyakinanmu? Apa yang kamu katakan tentang lelaki ini? Maka dia berkata, abdullahi wa rasuluh. Dia merupakan hamba Allah dan rasulnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Dia bersyahadat. Kemudian Munkar dan Nakir berkata, qad kunna na'lamu annaka taqulu kaza. Kami telah mengetahui kalau engkau akan mengatakan ini. Kemudian dilapangkan baginya kuburnya, sab'una zira'an fi sab'in, 70 zira' hasta, 70 kali 70 akan diluaskan seluas itu. Ya Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang diteguhkan nanti perkataan kita. Ya. Nah, kepada Nabi Muhammad, tidak tahu saya. Ya, tidak saya belum pernah mendapat apa yang ditanyakan kepada Nabi Muhammad. Saya belum mendapat kabar hadis sahih atau dalam Al-Qur'an disebutkan. Nah. 6, kita ingatkan mati kita saja. 6. Kemudian setelah dia mengatakan itu, maka Munkar dan Nakir mengatakan, kami telah mengetahui engkau akan mengatakan seperti itu. Maka dilapangkanlah kubur mereka, kubur dia selebar seluas 70 kali 70 hasta. Kemudian diterangi kuburnya di dalamnya. Diterangi kuburnya. Kemudian dikatakan kepadanya, Nam, tidurlah. Kemudian dia berkata, Arji'u ila ahli fa'ukhbiruhum. Saya akan kembali kepada keluargaku, kemudian aku mengabarkan kepada mereka. Kemudian Munkar dan Nakir kembali berkata, Nam, tidurlah, karena matilah arus, sebagaimana tidurnya pengantin. Alladzi la yutizuhu illa ahabu ahli ilaihi. Yang mana tidak bisa dibangunkan kecuali orang yang paling dicintai oleh pengantin tersebut. Sulit kayaknya membangunkannya. Kecuali orang yang paling dekat, yang paling dia sukai. Seperti itu, tidurlah seperti itu, kata Munkar dan Nakir. Nah, iya, nikmat kubur. Nah, hatta yaba'atuhullahu, kemudian dilanjutkan perkataan Munkar dan Nakir, sehingga sampai Allah Subhanahu wa taala membangkitkan engkau dari sampai Allah Subhanahu wa taala membangkitkan dia dari tempat tidurnya tersebut, ya, yaitu hari pembangkitan. Tidurlah sampai nanti datangnya hari pembangkitan, seperti itu. Kemudian wa in kana munafiqan, kalau seandainya orang tersebut munafik, bukan orang yang mukmin. Nah, ini yang harus kita selalu meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak termasuk kepada golongan orang-orang munafik. Adapun orang munafik, dengarkan jemaah, sami'tum naasa yaqulun taqultu mithlahu la adri, kata dia. Ketika ditanya, bagaimana pendapatmu, apa yang kamu katakan tentang lelaki ini? Aku mendengar manusia mengatakan seperti itu dan ini. Aku tidak tahu, kata dia. Aku tidak tahu. Apa yang akan menjawab nantinya? Aku tidak tahu, katanya. Maka Munkar dan Nakir pun mengatakan, kami pun tahu engkau akan mengatakan seperti itu. Kemudian dikatakan kepada al-ard, kepada bumi, menyempitlah, himpit dia, fatakhtalifu fiha adla'u, sehingga di dalamnya tulang-tulang rusuknya rusak. Dikatakan satu bagian itu masuk ke dalam bagian lainnya, seperti ini, sampai seperti ini, gitu. Rusak, saking disempit-sempit yang dipreskan, seperti ini. Nah, fala yazalu fiha mu'adzaban, kemudian diselanjutkan hadisnya, dan orang tersebut senantiasa diazab sampai dia dibangkitkan dari tempat tidurnya tersebut, yaitu hari kebangkitan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yuzabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh. Seperti tadi, ya. Huwa 'abdullahi wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluh. Allah akan teguhkan perkataan orang-orang yang beriman di kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan perkataan kita semua. Nah, itu yang pertama, mengimani adanya pertanyaan dari dua malaikat Allah, Munkar dan Nakir. Pertanyaan itu tidak langsung man nabiyuka, ma dinuka, man rabbuka, tidak. Akan tetapi pertanyaan tadi meliputi inti dari itu. Hanya ditanya tentang yang saya baca, hanya ditanya tentang apa pendapatmu tentang lelaki ini. Nah, pertanyaannya kali aja kalau waktu sholat, waktu belajar SD kan diajarkan kalau waktu sholat kan dibuka di mana, kan? Ya. Pertanyaannya kali aja kalau selamat sudah istirahat, atau kita ada selamat, kita sampai selamat. Pertanyaan itu sekali menunggu atau sekali sewaktu sholat. Ketika kita dikuburkan, jamaah pun pergi, maka datang dua malaikat ditanya. Insya Allah sekali itu saja. Allahu a'lam. Ya. Lala. Karena kalau tidak berfaedah, pertanyaan itu berulang-ulang. Kenapa? Karena kita tidak beramal lagi di dalamnya. Ya. Kita tidak beramal lagi di dalamnya, maka tidak akan berubah. Maka pertanyaan seperti ini di kuburan dan yang menjawab adalah amal keimanan kita. Bukan karena diajarkan, jadi kekuburan ditalkin dulu mayitnya. Wahai mayit, nanti akan datang kepada engkau dua malaikat. Dia akan bertanya siapa Tuhan, maka jawablah Allah. Dia akan bertanya siapa nabimu, maka jawablah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan bermanfaat lagi itu semua. Baik, yang kedua meliputi yang tadi, yaitu keimanan kita kepada fitnah kubur tadi, meliputi yang dua. Yang pertama, adanya pertanyaan dari malaikat tadi. Yang kedua, adanya apa? Adanya nikmat dan siksa kubur. Mani-mani adanya nikmat dan siksa kubur. Yang kedua. Nah, sebagaimana yang telah kita sampaikan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan menenggungkan perkataan orang yang beriman, sehingga ketika dia berkata dengan teguh, ditanya oleh malaikat, dilapangkan olehnya kuburannya, diterangi 70 kali 70, kemudian diterangi, disuruh tidur sampai dibangkitkan kembali. Ini merupakan nikmat kubur. Adapun orang yang munafik, maka dikatakan kepada bumi tadi menyempitnya. Ini merupakan siksa kubur. Salah satu dari siksa kubur. Nah. Iya, 49 luasnya. Hadis yang menyatakan bahwasanya doa anak tersebut dapat meringankan siksa ibunya seperti apa yang antum dengar? Amalan manusia ada tiga nanti yang iya tidak terkait. Ketika anak Bani Adam yaitu manusia meninggal terputuslah amalnya kecuali tiga perkara. Tetapi tidak disebutkan bahwasanya amal tersebut dapat meringankan siksanya yang dalam kubur. Ya Allah alam. Saya tidak tahu. Kita lanjutkan dulu nanti pertanyaan kita akhirkan ya, sehingga apa namanya ada konsentrasinya. Kemudian dobit yang ketiga, parameter yang ketiga yaitu beriman dengan hari akhir. Beriman dengan hari akhir meliputi iman dengan tujuh hal. Maka ketika antum menyatakan bahwasanya antum beriman kepada hari akhir, keimanan antum tersebut juga harus meliputi keimanan kepada tujuh hal. Meliputi iman kepada tujuh hal. Yang pertama adalah iman kepada hari berbangkit atau hari kebangkitan, yaitu al-ba'ts, hari kebangkitan atau berbangkit. Apa itu hari berbangkit atau pembangkitan? Yaitu menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dari kubur-kubur mereka. Untuk apa? Untuk perhitungan di hari kiamat nanti. Untuk perhitungan di hari kiamat. Ini namanya pembangkitan. Orang yang telah mati dibangkitkan kembali. Ini namanya hari pembangkitan. Dalil yang menyatakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma khalaqukum wa la ba'dukum illa kanafsin wahidah." Tidaklah penciptaan kalian itu dan tidak juga pembangkitan kalian itu melainkan seperti menciptakan satu jiwa. Mudah sekali. Tapi saksinya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pembangkitan tadi. Artinya nanti akan ada hari berbangkit. Artinya nanti setelah mati kita akan dibangkitkan kembali. Itu harus kita imani. Jangan berpikir bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kembali. Tidak. Allah telah menyatakan penciptaan kalian dan pembangkitan kembali nanti illa kanafsin wahidah. Melainkan seperti membangkitkan satu jiwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mudah untuk menciptakan kita, dia akan mudah juga untuk membangkitkan kita. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Kama bada'na awwala khalqin nu'idu." Sebagaimana kami memulai penciptaan tadi, nu'idu, kami akan kembalikan, akan bangkitkan kembali. Ini merupakan dalil bahwasannya hari berbangkit itu ada. Ya. Tidak dipungkiri. Tidak diingkari. Kemudian, selanjutnya adalah beriman dengan Al-Hasy. Hari pengumpulan. Yaitu, setelah kita mati, kemudian dibangkit, kita dikumpulkan. Kita dikumpulkan, disebut dengan Yaumul Hasy. Yaitu hari pengumpulan. Dalil yang menyatakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hasyarnahum falan nughadir minhum ahada." Dan kami kumpulkan mereka. Dan kami kumpulkan mereka dan tidak seorang pun yang kami tinggalkan. Semua dikumpulkan. Tidak satu orang pun yang akan ditinggal. Semua dikumpulkan. Kemudian dari Aisyah juga bahwasannya dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia nanti akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tanpa sendal, itu kaki ayam. Kemudian pengeruatan telanjang. Kemudian hurla tanpa dihitam." Kemudian Ummul Mukminin Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, an-nisa war-rijal jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'd?" Perempuan dan rijal, yang ikhwan dan akhwat, melihat satu sama lain. Bertanya keheranan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, perkaranya lebih besar daripada sekadar melihat begini. Tidak sempat, perkara itu besar." Itu hari pengumpulan, hari di mana manusia dikumpulkan, hari yang sangat besar. Kemudian selanjutnya adalah beriman dengan al-haud. Apa itu haud? Telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu telaga yang dikhususkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya yang setia mengikutinya. Dalil yang menyatakan adanya haud adalah yang pertama adalah surat Al-Kautsar. "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami memberi engkau Al-Kautsar. Al-Kautsar itu adalah al-haud tadi. Kemudian dari Abu Ubaidah, dari Aisyah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sa'altuha an qawlihi ta'ala, inna a'tainakal kautsar." Abu Ubaidah bertanya kepada Aisyah tentang perkataan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tainakal kautsar." Abu Ubaidah bertanya kepada Aisyah. Kemudian Aisyah berkata, "Nahrun uqtiyahu nabiyyukum," itu sungai yang diberi atau telaga yang diberikan kepada nabi kalian, kata Aisyah. "Syati'ahu alaihi aniyatuhu ka'adadin nujum," yang mana aniyahnya, mangkok bejana, wajan-wajannya itu jumlahnya sejumlah bintang-bintang diperuntukkan untuk umatnya. jumlah adiahnya, bejananya, sejumlah bintang-bintang di langit. Itu menunjukkan bahwasanya adanya al-haud nanti. Adanya al-haud yang meminum air dari al-haud tersebut tidak akan pernah haus selama-lamanya. Tidak akan pernah haus selama-lamanya. Dikatakan sifatnya adalah airnya putih, lebih putih daripada susu. Kemudian manisnya lebih manis daripada madu. Kemudian aniyahnya tadi, bejananya itu jumlahnya sejumlah bintang di langit. Barang siapa yang minum darinya, maka tidak akan haus selama-lamanya. Masya Allah, antum mau minumnya? Berdoalah supaya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita nanti untuk meminumnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya adalah beriman dengan al-mizan, yaitu timbangan, adanya nanti timbangan. Timbangan ini adalah yang menimbang nanti amal-amal kita, yang menimbang amal-amal kita atau catatan-catatan amal kita atau orang itu sendiri. Ya, orang yang memiliki catatan tersebut. Bentuk mizan ini adalah dia mempunyai lisan. Dia mempunyai lisan, disebutkan dalam hadis mempunyai lisan dan mempunyai dua kafah. Apa namanya? Dua telinga itu. Dua namanya? Neraca. Mempunyai dua neraca dan mempunyai lisan. Itu merupakan akidahnya Ahlus Sunnah bahwasanya al-mizan mempunyai lisan dan dua neraca. Hadis Ibnu Abbas mengatakan bahwasannya dia berkata al-mizan lahu lisan. Mizan timbangan itu mempunyai lisan dan dua neraca yang ditimbang di atasnya kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Maka didatangkan keburukan kebaikan-kebaikan itu dengan bentuk yang sebaik-baiknya di atas neraca tersebut, kemudian dia akan memberati neraca yang berisi keburukan. Syahidnya, saksinya adalah bahwasannya akidah kita timbangan tersebut mempunyai lisan dan dua neraca. Dalil menyatakan bahwasannya al-mizan tersebut ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal waznu yawma idin al-haqq." Dan hari timbangan pada hari itu benar-benar hak, benar-benar ada. Kita yakini itu. Bahwasannya ketika kita nanti dibangkitkan, kemudian dikumpulkan, kemudian kita akan ditimbang. Baik itu amal-amal kita ataupun catatan amal kita ataupun kita langsung yang ditimbang sebagaimana nanti yang akan dijelaskan. Kemudian selanjutnya adalah al-iman bisyafa'ah, iman kepada syafa'ah. Syafa'ah untuk siapa? Ahlu tauhid, orang yang bertauhid. Syafa'ah ini diperuntukkan kepada orang yang bertauhid, yaitu merupakan sebuah permintaan untuk diringankan untuk diringankan dosa-dosa atau kemaksiatan-kemaksiatan yang seorang hamba nanti ditindak pidana. Dia ditindak pidana bahwasanya dia memiliki keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan, kemudian dia diberi syafaat. Dan syafaat ini meringankan hal-hal tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu memiliki doa yang mustajab. Setiap nabi. Ia doa biha fa yustajab lahu. Kemudian setiap nabi tersebut berdoa dan diberi ijabah, dikabulkan. Fa yuktaha. Wa inni ikhtabatu da'wati. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan umatnya, dan aku menahan doa tadi, menyembunyikan doa tadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafa'atan li ummati yaumil qiyamah, sebagai syafaat bagi umatku nanti di hari kiamat. Allah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahan doa tersebut, doa yang mustajab tersebut, untuk sebagai syafaat umatnya nanti di hari kiamat. sallallahu alaihi ya Rasulullah. Kemudian selanjutnya adalah al-iman bis-sirat, juga meliputi keimanan kita pada hari akhir, juga meliputi iman kita kepada sirat. Apa itu sirat? Yaitu jembatan di atas permukaan jahannam, atas permukaan neraka, yang mana jembatan tersebut sifatnya adalah lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, sifatnya lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang, akan dilalui oleh umat manusia nanti pada hari kiamat. Dalil yang menyatakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat 71, wa in minkum illa wariduha, dan tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan melewatinya. Perkataan yang paling kuat di firman wariduha tersebut adalah melewati sirat. Setiap kalian nanti akan melewati yang namanya sirat. Ada yang melewati sirat dengan kecepatan kejabat mata, ada yang melewatinya dengan kecepat kilat, ada yang melewatinya dengan kecepatan angin, ada yang melewatinya dengan kecepatan atau merangkak dan lain sebagainya, sebagaimana disebutkan dalam di dalam hadis. Maka anda ingin melewati sirat seperti apa? Maka tingkatkan dengan amal, pacu, capai dengan amal. Mudah-mudahan kita dapat melewatinya dengan selamat dan cepat. Kemudian selanjutnya adalah iman kepada jannah. Apa itu jannah? Surga. Dan an-nar, yaitu neraka. Jannah adalah darus tawar, yaitu tempat, tempatnya ganjaran-ganjaran dan pahala-pahala, tempat-tempat nikmat. Itu merupakan surga yang Allah persiapkan untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian an-nar itu adalah tempat azab yang disiapkan untuk orang-orang kafir. Dalil yang menunjukkan bahwasanya surga dan neraka ini ada, bahkan sudah ada sekarang, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardhu 'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kepada ampunan Tuhan engkau, wa jannatin, dan kepada surga yang mana luasnya adalah seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang telah dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka dari kata u'iddat ini, akidah Ahlussunnah menyatakan bahwasanya surga sudah ada. Begitu juga neraka, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'idat lil kafirin, dipersiapkan, sudah dipersiapkan untuk orang-orang yang kafir. Maka neraka juga sudah ada. Nah, wasari yang tadi menyebutkan surga adalah Ali Imran ayat 133. Adapun yang menyebutkan neraka adalah Ali Imran 131. Tempat siapa neraka itu? Yang pertama adalah tentunya tempatnya orang-orang kafir, sebagaimana di dalam ayat yang telah kita bacakan tadi. Yang kedua adalah tempatnya para kaum munafik. Dalilnya apa? Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik, itu di surat apa? Di surat An-Nisa. Sesungguhnya orang-orang munafik fi dzarqil asfali minan nar. Digerak apa namanya, di lapisan neraka yang paling bawah. Kaum munafik. Di lapisan neraka yang paling bawah. Baik. Selanjutnya kita masuk ke dalam parameter yang selanjutnya, yaitu parameter yang keempat. nanti pada hari kiamat ada yang namanya mizan, pertimbangan. Apa yang ditimbang? Ini yang kita bahas. Apa yang ditimbang? Maka Syekh Wain Abdul Salam Bali telah menyusulnya di sini. Yang ditimbang pada hari kiamat nanti ada tiga. Yang pertama adalah al-a'mal, amal tersebut, amal kita yang ditimbang. Kemudian yang kedua adalah suhuf, yaitu catatan amal kita. Yang ketiga adalah al-abdu mafsuh, hamba itu langsung. Tiga ini yang akan ditimbang. Akan tetapi apakah disebut dalam satu nas, dalam satu hadis? Tidak. Kadang hadis tersebut menyatakan yang ditimbang adalah amalan. Yang ditimbang adalah amalan. Seperti misalnya, dalam hadis Ibnu Abbas mengatakan, "Fayukta bil a'mal hasanah." Nanti akan didatangkan kepada timbangan tersebut amal-amal yang baik. Ala suratin hasanah, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Maka amal, bagaimana ditimbang amal? Amal kita bagaimana nanti ditimbang? Ya. Amal merupakan hal yang tidak tampak. Dia bukan hal yang bertumbuh dan lain sebagainya. Maka dalam hadis ini, bahwasannya nanti amal akan diberi bentuk, diberi wujud sebaik-baiknya wujud, sebagaimana dalam hadis, dirubah ke dalam sebaik-baiknya bentuk, kemudian baru ditimbang. Itu merupakan amal kita. Kemudian di lain hadis yang ditimbang adalah suhuf. Yang ditimbang adalah suhuf, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan menyelamatkan seseorang dari umatku pada hari kiamat. Kemudian diberikan kepadanya tis'atan wa tis'ina sijillan, 99 catatan. Akan diberikan kepadanya 99 catatan. Kemudian ditimbang. Dan ini merupakan suhuf tadi, yaitu lembaran catatan-catatan amal kita ditimbang. Kemudian di lain hadis bahwasannya yang ditimbang adalah hambanya langsung. Sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud bahwasannya dia berkata, bahwasannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia sedang mengambil siwak dari kayu, namanya kayu arok. Ya. Mengambil untuk siwaknya dari kayu arok. Dan kaki Ibnu Mas'ud itu adalah sangat kecil. Ibnu Mas'ud merupakan orang yang kurus, kakinya sangat kecil, sehingga angin pun menggoyangkannya. Ketika itu kaum pun tertawa, para sahabat tertawa dan tersenyum. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apa yang kalian ketawakan? Mereka mengatakan, ya Nabi Allah, kami tertawa karena melihat betisnya Ibnu Mas'ud tadi diterpa angin. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, demi diriku yang berada di tangannya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, lahuma, dua betis tadi, dua kaki tadi lebih berat ditimbangan daripada Uhud. Dua betisnya sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu lebih berat daripada gunung Uhud, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya dua betis tersebut ditimbang, hambanya langsung ditimbang. Sehingga Ibnu Katsir mengatakan, ulama mengatakan bahwasannya, Ibnu Katsir mengatakan bahwasannya ini bisa digabungkan, tidak ada pertentangan. Ini bisa digabungkan, bisa saja yang ditimbang adalah tiga-tiganya langsung, yaitu amalnya, catatan amalnya, ataupun hambanya langsung ditimbang. Baik, itu parameter yang keempat. Parameter yang kelima, iman kepada hari akhir adalah tentang syafaat. bahwasanya syafaat pada hari kiamat tidak sah atau tidak akan terjadi. Syafaat tidak akan terjadi pada hari kiamat kecuali dengan terpenuhnya dua syarat. Apa itu? Yang pertama adalah izin daripada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang memberi syafaat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi." Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala illa bi'idznihi, kecuali dengan izinnya. Maka adanya izin Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang akan memberikan syafaat itu merupakan salah satu syarat terjadinya syafaat. Yang kedua adalah keadaan Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang hendak diberi syafaat. Tadi adanya izin kepada orang yang memberi syafaat. Kemudian yang diberi syafaat juga harus ada stempel keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yashfa'una illa liman irtadha. Mereka yaitu para malaikat, kalau dalam ayat disebut para malaikat, tidak akan memberi syafaat kepada mereka kecuali liman irtadha, kepada orang-orang yang Allah ridhoi. Kecuali kepada orang-orang yang Allah ridhoi. Maka syarat terjadinya nanti syafaat adalah yang pertama ada izin Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memberi syafaat. Yang kedua adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang diberi syafaat. Kalau Allah tidak ridho, maka tidak akan terjadi syafaat. Ketika Allah tidak izinkan seseorang pun untuk memberi syafaat, maka tidak terjadi syafaat. Ini merupakan parameter yang kelima, bahwasanya syafaat pada hari kiamat tidak sah atau tidak akan terjadi kecuali dengan dua syarat yang telah kita sebutkan. Parameter yang terakhir, parameter selanjutnya adalah mengenai apa akidah Ahlussunnah wal Jamaah kepada orang mukmin, orang muwahhid, orang yang bertauhid akan tetapi dia mati dalam keadaan bermaksiat. InsyaAllah nanti akan dibahas juga di dalam usul sunnah karya Imam Ahmad. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal ini adalah perkaranya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mati dari muwahhid, ya, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertauhid, ya, mati tapi dalam keadaan bergelimangan maksiat atau dalam keadaan dia bergelimangan dosa, berdosa, bermaksiat, tetapi selain syirik. Maka apa akidah kita kepada orang tersebut? Kita katakan adalah perkaranya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Insya'a, kalau seandainya Allah berkehendak, dia akan menyiksanya. Ya. Kalau seandainya Allah berkehendak, dia akan menyiksanya atas keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia telah berbuat dosa. Maka hak Allah Subhanahu wa taala untuk membalasnya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menyiksanya, itu merupakan sebuah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah Subhanahu wa taala berhendaki, Allah Subhanahu wa taala menghendaki mengampuni orang tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala juga memiliki kehendak itu, ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak berpulang kepadanya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki mengampuni orang tersebut, maka itu merupakan karunia dan kemurahan hati dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita katakan orang yang meninggal dalam keadaan bermaksiat kafir, tempatnya adalah neraka. Ketika dia mati dalam keadaan bermaksiat, akan tetapi tidak dosa syirik, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tidak akan innallaha la yaghfiru, tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni di bawah itu. Yang selain itu Allah Subhanahu wa taala akan ampuni. Wallahu ta'ala a'lam. Kita lanjut ke dalam iman yang terakhir, yaitu iman kepada qada dan qadar. Apa itu qada dan apa itu qadar? Qada dan qadar ini sama dengan iman dan Islam, sama dengan muslim dan mukmin. Ketika dua kata ini terpisah, artinya dua kata ini disebutkan qada dan qadar, disebutkan dalam sebuah kalimat atau sebuah perkataan, maka setiap qada dan qadar mempunyai makna masing-masing. Itu faedah ya. Seperti muslim, mukmin disebutkan, maka muslim mempunyai makna, mukmin mempunyai makna. Akan tetapi ketika disebutkan muslim saja atau mukmin saja, disebutkan qada saja atau qadar saja, maka mempunyai satu makna. Qada bermakna juga qadar. Disebutkan qadar saja juga bermakna qada di dalamnya. Maka apa makna qada, apa makna qadar? Sekarang pendapat banyak, adapun yang rajih adalah bahwasanya qada adalah qadar adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala pada qadar adalah ketentuan Allah sejak zaman azali. Apa itu zaman azali? Itu zaman yang tidak ada awalnya, ketika masa-masa sebelum penciptaan kita. Allah Subhanahu wa taala telah tentukan semua. Allah telah berikan kadarnya masing-masing. Kemudian sedangkan qada adalah ketetapan Allah terhadap sesuatu waktu terjadinya. Ketetapan Allah terhadap sesuatu pada waktu terjadi. Kita ulangi, kadar adalah ketentuan Allah sejak zaman azali, sedangkan qada adalah ketetapan Allah terhadap sesuatu pada waktu terjadi. Kita contohkan dengan misal. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu akan terjadi pada waktunya, menetapkan sesuatu akan terjadi pada waktunya, ini akan terjadi pada waktu ini, maka ini disebut dengan qadar. Ketika telah tiba waktu yang telah ditentukan tadi, yang telah ditetapkan tadi pada sesuatu tersebut, telah terjadi hal tersebut, maka disebut dengan qada. Disebut dengan qada. Baik, di dalam iman kepada qada dan qadar, ada berapa topik? Dua saja. Ada dua parameter. Yang pertama adalah maratibul qadari arba'atun. Tingkatan-tingkatan qadar itu ada empat. Kemarin tingkatan wahyu ada berapa? Ada empat. Sekarang tingkatan kadar ada empat juga. Ada yang bernama kadar di sini? Tidak ada ya? Kemarin yang bernama wahyu kan ada. Tingkatan kadar ada empat. Yang pertama adalah al-ilmu. Ya. Maka tidak tercapai iman kita kepada qada dan qadar sampai kita beriman dengan empat tingkatan ini. Yang pertama adalah al-ilmu, yaitu ilmu, pengetahuan, mengetahui, yaitu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ilmunya, pengetahuannya meliputi semua, segala hal, meliputi segala hal. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala hal, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu hal yang di langit ataupun di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimul ghaibi wasyahadah." Allah Maha mengetahui hal-hal yang gaib dan hal-hal yang nyata. Allah Maha mengetahui hal-hal yang gaib dan hal-hal yang nyata. Kemudian tingkatan yang kedua adalah kitabah. Setelah mengetahui, yaitu tingkatan yang kedua adalah pencatatan. Maknanya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menulis segala sesuatu di Lauhul Mahfuz. Menulis segala sesuatu di Lauhul Mahfuz sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dan langit ini 50 ribu tahun. Allah Subhanahu wa taala telah mencatat segala sesuatu, yaitu kadar-kadar tadi, di Lauhul Mahfuz sebelum Allah yaitu 750,000 tahun. 50,000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala ciptakan bumi dan langit ini. Sekarang tahun yang berapa? 2016. Dari hitungannya dari apa itu? Ini 50 tahun sebelum ciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala telah mencatat segala sesuatunya di Lauhul Mahfuz. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana." Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang akan menimpa kita kecuali apa-apa yang telah Allah tetapkan kepada kita. Tidak akan ada yang menimpa apa-apa kepada kita. Tidak akan ada musibah apa-apa kecuali yang telah Allah tulis di Lauhul Mahfuz tersebut. Yaitu catatan yang dijadikan sebagai tempat Allah mencatat ketetapan-ketetapan atau ketentuan-ketentuan atau kadar-kadar tadi. Misalnya bapak lahirnya kapan, matinya kapan, menikahnya kapan, itu tercatat di buku itu. Nah, buku itu disebut dengan Al-Lawhul Mahfuz. Al-Lawhul artinya adalah ini ada papan kecil kan? Ada papan kecil, itu namanya lauhah, lauhun. Mahfuz adalah terjaga. Artinya tempat mencatat yang terjaga seperti itu. Secara bahasa. Iya, ini kita masuk ke dalam iman kepada qada dan qadar. Maka menyebutkan hal tersebut. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat ketetapan tadi. Ketetapan segala sesuatu, kapan gerhana itu terjadi, yang kemarin itu telah tercatat juga di Lauhul Mahfuz. Kita duduk di sini juga telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Setelah Allah takdirkan perjumpaan kita. Yang kedua adalah ketetapan tersebut kalau telah terjadi. Allah Subhanahu wa taala 50,000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi telah mencatat bahwasanya bapak menerima hadiah juz amma dari Remanda. Itu namanya kadar. Dicatat di Lauhul Mahfuz, Pak. Yang kemarin ketika di masjid itu telah terjadi, maka disebut qada. Ketetapan tersebut telah berlaku. Nah. Kemudian selanjutnya martabah yang ketiga, tingkatan yang ketiga adalah masyiah, yaitu kehendak. Maknanya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala apa yang Dia kehendaki akan terjadi dan apa yang tidak Dia kehendaki tidak terjadi. Kehendak milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun." Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu, Ia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah. Allah berkehendak untuk ini menjadi anak yang soleh, maka jadilah dia anak yang soleh, seperti itu. Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak. Tingkatan yang keempat adalah yang wajib kita imani adalah al-khalqu, penciptaan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Itu maknanya. Allah menciptakan segala sesuatu. Zalikumullahu rabbukum, kata Allah. Itulah Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan melainkan Dia, khaliqu kulli syai'in fa'budu. Yaitu pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Sembahlah Dia. Kemudian dhabit yang kedua adalah iman kita kepada kitabah tadi. Tingkatan yang keberapa itu? Tiga atau dua? Iya. Iman kita kepada tingkatan yang kedua tadi, pencatatan tadi, tidak akan tercapai, tidak terpenuhi keimanan kita kecuali kita telah memenuhi apa namanya? Kecuali kita mengimani lima takdir. Itu dapat yang kedua. bahwasanya iman kita kepada pencatatan tadi, kitabah tadi, belum terpenuhi kecuali dengan iman kepada yang lima hal ini, yaitu bahwasanya al-maqadiru khamsatun, ada takdir, yaitu lima takdir. Ada lima takdir. Apa itu? Yang pertama adalah takdir azali. Takdir azali. Apa tadi azali? Iya, zaman sebelum, masa sebelum penciptaan tadi, belum ada hanya ini. Maka sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, Allah telah mencatat segala sesuatu tadi. Itu disebut takdir azali. Allah telah mentakdirkan pada masa itu, maka disebut takdir azali. Tidak ada yang dapat menimpa kita kecuali apa yang telah Allah tulis kepada kita. Kemudian yang kedua adalah takdir mitsaq. Yaitu takdir mitsaq. Mitsaq adalah hari perjanjian. Kapan itu hari perjanjian? Iya, ketika dijamin. Ketika wa'id akhadha rabbuka, ketika Allah Subhanahu wa taala apa namanya? Mengeluarkan kita dari sebelum mengeluarkan kita dari perut apa namanya? Perut ibu kita, maka Allah Subhanahu wa taala membuat janji kepada kita, yaitu persaksian. Allah mengatakan alastu bi rabbikum, tidakkah aku Tuhan engkau, bukankah aku ini Tuhan engkau? Qalu bala, iya, syahidna, kami telah bersaksi. Itu yang disebut dengan takdir mizan, takdir hari perjanjian. Dan ketika itu juga ditentukan rezeki, sebagaimana yang di hadis arba'in, hadis keberapa? Hadis yang keempat. Ditentukan di situ rezekinya, kemudian umurnya, ajalnya, apakah hidupnya bahagia atau tidak, ini telah ditentukan di hari perjanjian tersebut. Ini disebut dengan takdir mitsaq. Kemudian adalah at-takdir al-umri, yang ketiga, itu ketika apa namanya dijanin, ketika kita masih berbentuk segumpal darah di rahim ibu kita, takdir al-umri, takdir yang berlaku di awal penciptaan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin, kami ciptakan engkau dari turab, tanah. Kemudian dari nutfah, segumpal darah. Dari mani. Kemudian segumpal darah ke akhir. Ini apa namanya merupakan takdir umri. Bukan takdir umri ini merupakan takdir umur kita berapa, tidak. Takdir umri adalah takdir yang berlaku di awal penciptaan. Kita agak cepat sedikit ya. Namanya. Nanti akan ada beberapa yang disampaikan mengenai darah kita selanjutnya. Kemudian at-takdir al-hawli, takdir yang berlaku tahunan. Apa setiap malam kita mengambil waktu untuk sangat-sangat ya. Sampai setengah 10, kadang sampai 10. Padahal kajian di awalnya disebut 2 jam. Mungkin 2 jamnya Mesir, anggap saja begitu. Mesir kalau dikatakan 5 menit jadinya 5 jam. Disebut besok, artinya seminggu. Yang keempat, takdir hauli, takdir yang berlaku tahunan. Takdir yang berlaku tahunan, yaitu terjadi ketika malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Mujahid mengatakan ketika ayat inna anzalna hu fi Lailatul Qadar itu, atau inna anzalna hu fi Lailatul Mubarakah, Mujahid berkata Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, Lailat apa itu pada malam Lailatul Qadar itu adalah malam penghukuman atau malam penetapan hukum. Itu ada takdir-takdir yang ditetapkan kepada setiap hamba dan itu terjadi per tahun. Maka disebut hauli, takdir yang berlaku tahunan. Kemudian yang selanjutnya adalah at-takdir al-yaumi, takdir yang berlaku harian. Dalam satu hari itu apa saja berlaku kepada kita, ini disebut dengan takdir al-yaumi, takdir yang berlaku harian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu yawmin huwa fi syak. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala penuh dalam urusan. Allah Subhanahu wa taala melaksanakan takdir-takdir tadi. Makanya kullu yawmin huwa fi syak. Allah Subhanahu wa taala tidak mati, dia tidak lengah. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengawasi. Kullu yawmin huwa fi syak, dalam segala urusan. Tanna al-kitab walhamdulillahil hanan al-mannan al-wahhab. Telah selesai kita. Ditulis oleh penulisnya, telah selesai kita. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala al-hanan, yang Maha penyayang, al-mannan, Maha pemberi anugerah, al-wahhab, Maha pemberi karunia. Alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, dan apabila yang disampaikan terdapat kesalahan-kesalahan, dan insyaAllah banyak kesalahan-kesalahan itu merupakan dari saya pribadi, sedikitnya ilmu, dan itu juga datang kadang dari syaitan. Maka apabila terdapat kesalahan-kesalahan ketika antum mengulangi rekaman, atau ketika antum telah mendapat ilmu yang lebih nanti, maka beritahu kami, sampaikan kepada kami kesalahan tersebut. Kemudian kalau seandainya itu penuh taufik dan kebenaran, itu merupakan taufik dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah ya ikhwan, ini merupakan kitab yang pertama dalam daurah akidah kita, dan ini merupakan satu-satunya kitab yang akan kita syarah, Selanjutnya ada 4 kitab yang kita rencanakan. Yang kita dahulukan adalah Al-Usul As-Salasah dan Qawaid Al-Arba' karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang insyaallah kita mulai besok. Dan ini hanya membaca saja. Insyaallah di satu orang membaca dan yang lain menyimak, dan nanti insyaallah ada sedikit atau beberapa taklid atau komentar atau faedah-faedah dari matan akidah tersebut. Kemudian selanjutnya kita ingatkan kepada ikhwah semuanya, ikhwah dan akhwat, kita nasihatkan untuk menghafal matan al-bidayah fil aqidah ini. Ini merupakan matan yang sangat ringkas. Tidak perlu bersusah payah untuk menghafal dalam bahasa Arab. Kalau antum tidak sanggup, hafalah dia dengan bahasa Indonesia. Hafalah dia dengan bahasa Indonesia dan ajarkan kepada keluarga antum. Ingin dalil yang lebih, maka cari sendiri. Atau buka buku yang lebih luas pembahasannya mengenai itu. Karena ini merupakan daurah intensif, maka kita sampaikan sesuai dengan agenda kita, sesuai dengan acara kita, itu daurah intensif. Kalau seandainya ini merupakan kajian rutin, mungkin kita masih berada di al-iman billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena ini merupakan iman daurah intensif, yang sifatnya intensif lebih cepat, maka kita selesaikan dalam beberapa hari saja. Bahkan kita mengambil ini, saya mengambil syarah kitab ini hanya duduk dalam waktu 2 jam. Memang tidak 100% yang kita dapatkan. Akan tapi dengan muzakarah mengulang kembali, membuka bukunya, kita hampir tidak membuka buku. Syekh saja yang menyampaikan. 2 jam iman billah sampai iman qada dan qadar selesai. 2 jam. Nah, setelah itu ujian. Nah, maka ambillah pertanyaan ini, mudah-mudahan nanti dari antum bisa jadi nanti ada ujian. Pertanyaannya 6 saja. Sebagaimana ujian tajwid antum ulang yang kemarin yang 4 berapa tuh? 52, 53 yang keluar 12 atau 11 misalnya. Ini saya berikan 6. Mudahkan untuk siapa? 6. Yang pertama adalah sebutkan 2 faedah. Sebutkan 2 faedah atau buah yang dihasilkan dari mempelajari ilmu akidah. Maksud saya 6 kitab ini, 6 kitab suruh salasan, 6 kitab kuai apa? Dua faedah yang didapatkan dari mempelajari ilmu akidah. Soal yang kedua, sebutkan satu buah dalil yang menyatakan bahwasannya buku atau kitab-kitab terdahulu, sebutkan sebuah dalil yang menyatakan kitab-kitab terdahulu telah dirubah-rubah, telah dimasuki penyimpangan, telah disampaikan ya. Cuma mungkin dalil lupa kan gitu. Yang terjadi. Yang ketiga, apa definisi tauhid rububiyah? Yang keempat, apa makna tatayyub? Dan jelaskan hadis larangannya. Apa makna tatayyub? Dan sebutkan atau jelaskan hadis tentang larangan hal tersebut. Tatayyub tadi. Yang kelima, siapa rasul-rasul yang paling afdol? Masya Allah. Mudah-mudahan. Siapa rasul-rasul yang paling afdol? Dengan menyebutkan dalil. Yang keenam, terakhir, apa hukum orang yang mati dalam keadaan bermaksiat selain syirik? Apa hukum orang yang mati dalam keadaan, maksudnya hukumnya apa akidah Ahlussunnah tentang hal tersebut? Iya, muslim muwahhid ya. Maksud kita orang yang mati ini adalah orang yang bertauhid ya. Orang yang bertauhid, karena itu pembahasan kita adalah orang yang mati tadi tapi dia bertauhid, artinya orang mukmin, orang muslim. Muslim yang mati tapi mati dalam keadaan bergelimangan dosa selain dosa syirik. Apa hukumnya? Atau apa akidah Ahlussunnah tentang hal tersebut? Ada yang masih ingat? Alhamdulillah, ilmunya masih lengket. Nah, baik. Sebelum soalan kita berikan beberapa pertanyaan, walaupun kita tampaknya ya hadiah sudah semakin menipis. Ya, sudah kita ambil dalam lagi. Hanya mendapatkan apa yang kita dapatkan. Insyaallah ujian benar adanya. Nanti kita ada ujian. Nah, Ya'juj dan Ma'juj. Jenis makhluknya apa? Saya lupa bagaimana sifatnya secara rinci. Insyaallah besok kita besok saya sampaikan. Nah, sebutkan insyaallah pertanyaan ini besok jawabannya akan kita sampaikan di permulaan muhadharah besok. Nah. Jadi yang disebut ini sama intinya semua. Apa namanya? Ya, yang tanda-tanda kiamat tadi. Itu tidak terjadi secara bersamaan. Dia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salah satu hadisnya disebutkan, saya tidak sebutkan sesuai matan hadisnya ya, akan tetapi beliau mengatakan dia akan terjadi saling mengikuti, artinya tidak terjadi berbarengan, saling mengikuti satu sama lain, akan tetapi urutannya saya belum periksa apakah sesuai dengan urutan di matan tersebut atau tidak. Akan tetapi seperti yang kita lihat tadi, ada sebagiannya yang memang urutannya pas. Seperti Duhon atau Dabah itu memang keluar setelah Dajjal. Dajjal keluar, baru turun Nabi Isa. Setelah itu Dabah. Kemudian yang selanjutnya saya tidak dapat memastikan. Nah, nanti kita coba pastikan. Nah, kita ada kemarin, kita mendengar pada hari itu Imam Mahdi. Nah, insyaallah nanti besok kita bahas juga, karena kita masih dalam pembahasan akidah besok, insyaallah kita bahas. Supaya ya. Iya. Tidak lagi bermanfaat keimanan pada hari itu. Iya. Semua akan berharap keimanan pada hari itu, Pak. Akan tetapi hari itu merupakan hari yang mana tidak bermanfaat lagi imannya seseorang setelah sebelumnya dia kufur. Nah, soal yang pertama untuk ikhwan. Sebutkan takdir yang lima. Iman kita kepada kitabah, pencatatan tidak sempurna kecuali setelah kita beriman dengan lima takdir. Apa itu? Siapa yang dapat menyebutkan? Betul. Takdir azali. Takdir umri, hauli, yaumi. Satu lagi lupa. Ada yang bisa lengkapi? Misra. Ahsan. Fadhal. Tayyib. Syafaat tidak akan terjadi kecuali dengan dua syarat. Fadhal. Yang masih ikhwannya. Izin Allah SWT tanda syafaat. Nah. Izin Allah SWT yang minta kerja tawakal kepada Allah, terhadap orang yang minta diberi kesempatan. Ahsan, soal selanjutnya untuk yang akhwat. Ibadah itu ada empat, sebutkan. Ibadah ada empat macam, sebutkan. Ibu-ibu, akhwat. Mana nih ya? Tolong dibantu monitor aja. yang pertama kali menunjukkan tangan? Ada? Kalau tidak ada, yang paling terakhir. Yang pertama ibadah badaniyah, ma'aliyah, kauliyah, dan kolbiyah. Ah, nanti barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya tetap pegang mic. Yang ditimbang pada hari kiamat ada tiga. Apa itu? Amalnya, catatan amalnya, catatan amalnya dan hambanya sendiri. Nanti barakallahu fiik. Ya ikhwan. Apa perbedaan qada dan qadar? Tafadhal. Ya, katakan dong. Kalau qada adalah tempat Allah dari zaman azali. Adapun qada adalah ketetapan Allah yang akan jadinya. Tafadhal. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah sebutkan tingkatan-tingkatan wahyu. Fadal. Pertama, mimpi yang nyata. Mimpi yang nyata. Bisikan ke dalam jiwa. Bisikan ke dalam jiwa. Allah Subhanahu Wa Taala berbicara kepada hambanya melalui balik hijab. Balik hijab. Kemudian melalui perantara malaikat itu. Ah, tentu. Nanti ambil sendiri di sini. Oh, tadi antar. Oh, nah. Sekarang ini. Selanjutnya. Tawassul ada dua macam, sebutkan. Tawassul ada dua macam, sebutkan ikhwan. Yang lain. Tawassul ada dua macam, sebutkan. Apa tuan? Nah, secara umum tawassul terbagi menjadi dua. Nah, masih ingat Pak? Nah, sebutkan yang Bapak ingin sebutkan. Orang soleh. Terus amal. Amal soleh. Kemudian dengan nama, nama dan sifat-sifat Allah. Ini termasuk tawassul yang bid'ah apa? Yang itu, yang melalui amal soleh tidak apa? Ini termasuk tawassul apa? Yang di syariatkan, yang di yaitu syar'i. Ahsantum. Barakallahu fiik. Nah. Selanjutnya. Sebutkan beberapa, beberapa nih. Tuh, kalau beberapa paling tidak tiga ya. Kekhususan, kekhususan para nabi dan rasul. Yang lain supaya supaya faedahnya menyebar. Nah, cepat dong. Salah satu kegerakan kekhususan nabi dan rasul diantaranya adalah Nabi Muhammad diberi kekhususan Al-Quran yang lain, kemudian dapat membelah bulan dan sebagainya. Kemudian Nabi Isa diberi kekhususan bisa menghidupkan orang yang mati dan juga menyembuhkan orang yang buta dari lahir. Nah, ini merupakan apa? Mukjizat. Ada parameter dalam iman kepada Rasul bahwasanya para nabi dan rasul mempunyai kekhususan atau keutamaan-keutamaan. Masih ingat? Pas. Baik, kita lemparkan ke akhwat. Kekhususan atau keutamaan-keutamaan para nabi dan rasul secara umum ada beberapa. Ada 9. sebutkan beberapa. Wah, tepat buka buku itu. Yang pertanyaan aja Ustaz. Baik. Mari berlalu. Rasul membawa syariat baru. Pada Nabi kan mengikuti syariat-syariat yang ada. Ini merupakan perbedaan antara Nabi dan Rasul. Nah, banyak bantu. Salah satunya adalah wahyu. Nah, mereka diberi wahyu. Selanjutnya, ya, mata mereka terpejam, akan tetapi hatinya tidak. Jasad mereka tidak dimakan bumi. Silakan sebutkan selanjutnya. Sudah saya tunjuk orangnya. Diberi pilihan ketika hendak dicabut nyawanya. Santum. Kalau bisa menyebutkan satu lagi, saya beri al-bidayah al-akhirah. Sudah saya sebutkan. Tunggu. Masih tersisa deh. Wafat mereka di mana? Dapat dia meninggal. Ahsan tuh. Nah, Ahsan. Tadi saya katakan apa? Baik, masih ada 4 kitab al-bidayah nih ya. Kita habiskan dengan soal-soal. Sebutkan tingkatan-tingkatan kadar. Ya, yang akuan. Tingkatan-tingkatan kadar. Ya, cepat. 1 menit. Yang paling cepat. Tingkatan kadar ada 4. Sebutkan. Angkat tangan dulu, biar nanti mic-nya diberikan. Al-ilmu. Ilmu. Al-kitab. Bukan kitab. Al-qalb. Nah, ada ilmu. Al-kitab. Al-asyi'ah. Al-khalq. Al-khalq. Penciptaan. Barakallahu fiik. Nah. Nah. Baik, apa itu tauhid uluhiyah? Yang ikhwan. Atau yang tepat soal, yang akhwan dulu, nanti dua terakhir yang ikhwan. Yang duluan tadi, kalau ada persekongkolan ya, yang belum. Apa itu tauhid uluhiyah? Silakannya. Mengesahkan Allah dengan perbuatannya. Mengesahkan Allah dalam segala perbuatannya. Iya. Salah. Mengesahkan Allah dengan segala perbuatan. Mengesahkan Allah dengan segala perbuatan. Nah, dalam segala macam bentuk peribadatan atau peribadahan. Ahsanti, masya Allah. Nah, walaupun agak terbata-bata, insya Allah dengan murojaah, dengan mengulang kembali akan lancar. 2 untuk yang ikhwan. Baik. Tidak akan sempurna iman seorang muslim kepada Rasulullah SAW kecuali dengan 5 perkara. Sebutkan. Oh, kemarin sudah juga ya. Maksudnya jawaban yang sama kan? Maksudnya antum juga menjawab soal yang sama. Bukan? Cepat jawab. Membenarkan apa yang nah. Ya, mencontohi, kemudian menahan diri dari perbuatan yang dilarang. Iya, menahan diri dari perbuatan yang dilarang. Mentaati apa yang diperintahkan. Yang diperintah. Yang kelima, menyebut dan berselawat ketika namanya. Ahsantum. Berselawat ketika namanya disebut. Yang terakhir, sebutkan rukun iman ke-66-nya. Seterusnya. Yang ikhwan. Masya Allah, antum mendatangkan dengan dalil. Qadar. Jazakumullahu khairan. Pertemuan kita besok insya Allah ba'dal maghrib. Nah, ba'dal maghrib dengan kitab al-usul al-salatah. Insya Allah kita akan baca tuntaskan dalam satu hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya berarti telakan pilihnya. Dia udah terjun. Ya anak hilang. Tepat tadi. Udah COVID. Tanya lu lagi juga. Dia juga ada punya. Oh. Ini ada kasih. Iya. Ini juga ya. Ini apa nih? Ya. Yeah.